السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله، puji dan syukur hendaknya senantiasa menghiasi lisan kita, karena memang Allah tidak pernah berhenti memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya. Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar. Hari demi hari kita lalui dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Berhubung Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah berhenti memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, maka sepatutnya seorang muslim dan muslimah senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini semuanya kita gunakan untuk bertahmid, bertasbih dan bertakbir, salat, membaca Al-Quran dan beribadah, maka belumlah cukup ibadah yang demikian besar itu sebagai pengganti rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah maha pengasih dan penyayang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak hal kepada hamba-hambanya, Allah ridho ketika hambanya hanya melakukan hal yang sedikit. Ketahuilah, hal-hal yang wajib yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam kehidupan kita sangatlah sedikit. Hal-hal yang haram yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita sangatlah sedikit. Dan Allah ridha dengan hal sedikit yang dilakukan oleh hambanya sebagai wujud rasa syukur atas rahmat dan nikmat yang tanpa batas, tiada terhingga, amat berharga yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam surat An-Nur ayat 55 Allah jalla jalaluhu berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات layastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalik faulaika humul fatiqun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh bahwa Allah benar-benar akan menjadikan mereka pemimpin di permukaan bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin, dan Allah benar-benar akan menguatkan dan mengokohkan agama mereka di permukaan bumi yang telah Allah ridhoi agama tersebut untuk mereka, dan Allah benar-benar akan mengganti untuk mereka setelah ketakutan yang menyelimuti mereka dengan keamanan. Mereka beribadah hanya kepada-Ku dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang ingkar setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ma'asyal muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Ayat ini sebagaimana ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang lainnya memiliki pelajaran-pelajaran penting, memiliki faedah-faedah ilmiah yang besar. Semua itu Allah turunkan untuk kita jadikan pedoman agar kita menimba ilmu dari kitabullah, agar kita jadikan kitabullah sebagai pedoman kita dalam menjalankan apapun daripada syariat Islam. Allah berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran tersebut sebagai petunjuk bagi manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang agamanya senantiasa dia petik daripada pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari Al-Quranul Karim dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan, Allah utus untuk menerangkan secara jelas kepada kita maksud dari apa yang Allah turunkan kepada manusia. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu zikir, wahyu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka berbahagialah orang-orang yang di dalam ketaatan selalu mengambil pedoman kepada kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengambil petikan-petikan hikmah, pelajaran, nasihat dari Allah tabaraka wa taala dari surat An-Nur ayat 55 ini. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala membagi perbuatan manusia kepada dua hal. Pertama, perbuatan-perbuatan iman dan amal saleh. Dan yang kedua, perbuatan-perbuatan fasik. Lawan daripada iman dan amal saleh. Secara jelas Allah menyebut di awal iman dan amal saleh. Dan secara jelas Allah menyebut di akhir ayat, barang siapa yang ingkar, tidak mau mengerjakan amal saleh, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Maka ini adalah lawan daripada sifat yang pertama. Tindakan manusia di permukaan bumi terbagi dua. Tindakan yang diridhoi oleh Allah, dan itulah iman dan amal saleh. Atau tindakan yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan itulah perbuatan fasik. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menerangkan kepada kita bahwa setiap kita Allah berikan keterangan yang jelas dan kemampuan keterangan yang jelas tentang iman dan amal saleh dan perbuatan-perbuatan fasik dan kemampuan di dalam diri kita untuk menjalankan iman dan amal saleh serta menjalankan kefasikan. Bahkan Allah berfirman, wa hadainahu najdain, kami tunjukkan kepada manusia tentang dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Inilah jalan kebaikan dan inilah jalan keburukan. Telah diterangkan kepada kita secara lengkap oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berjalan di atas iman dan amal saleh, sebagaimana Allah memberikan kemampuan untuk berbuat kefasikan. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami telah tunjukkan kepadanya jalan, silakan ia pilih. Apakah dia mau mengambil jalan orang-orang yang bersyukur atau mau mengambil jalan orang-orang yang kufur? Ketahuilah ma'asyarul muslimin bahwa sesungguhnya seluruh orang saleh yang ada di permukaan bumi, mereka bukan tidak bisa menjadi orang bejat. Mereka bukan tidak mampu untuk menjadi orang-orang yang berbuat maksiat. Mereka bisa, mereka mampu, tapi mereka tidak mau. Sebaliknya, seluruh manusia-manusia fasik yang tidak mau taat dan patuh kepada Allah, bukan karena tidak bisa, bisa, namun mereka tidak mau menjadi orang patuh. Mereka enggan, padahal Allah telah memberikan kepada kita kemampuan tersebut. Sebagaimana orang saleh bisa menjadi orang bejat kalau dia mau, tapi dia tidak mau. Demikian juga orang bejat sebenarnya mampu menjadi orang saleh kalau dia mau, tapi dia enggan. Allah berfirman tentang iblis laknatullah alaih, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ketika Allah berbicara tentang kefasikan dan kemaksiatan iblis kepada Allah, Allah menerangkan iblis mampu untuk taat. Iblis mampu untuk taat. Namun yang terjadi pada Iblis adalah abah. Dia enggan. Enggan untuk taat kepada Allah. Bukan tidak bisa. Bukan tidak mampu. Tapi dia tidak mau. Setelah enggan, wastakbar. Lalu dia pun sombong. Apabila telah berkumpul penyakit enggan berbuat taat dan sombong kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka sempurnalah kefasikan seorang hamba dan sangat sulit baginya untuk kembali ke jalan yang benar. Masyaallah muslimin, ayat ini menerangkan kepada kita di poin yang pertama, pelajaran pertama kita dalam ayat ini, bahwa jalan terbagi dua. Jalan iman dan amal saleh dan jalan kefasikan. Dan kita mampu untuk menempuh salah satu jalan. Namun keterangan telah jelas. Inilah yang diridhoi Allah bagaimana akhirnya. Dan inilah yang tidak diridhoi dan dibenci oleh Allah dan bagaimana pula akhirnya. Silakan pilih. Oleh karena itu, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman untuk memilih jalan ketaatan, apa Allah katakan dalam Al-Quran? Faman syaa'at takhadha ila rabbihi sabila. Barang siapa yang ingin, lihat, barang siapa yang ingin, hendaklah dia mengambil jalan menuju Rabbnya. Lihat, ketaatan, jalan menuju Allah, jalan menuju ridha-Nya, jalan menuju surganya, dipilih melalui keinginan. Faman syaa'a, barang siapa yang ingin, bukan paksaan dari Allah. Bahkan di dalam ayat yang tegas, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin kufur, kufurlah. Menunjukkan kemampuan manusia untuk memilih salah satu jalan. Maka hendaklah kita selalu memilih jalan keimanan dan amal saleh. Dan melawan godaan hawa nafsu. Teman-teman yang tidak baik, godaan dunia dan kenikmatannya yang sering mengajak kita untuk menempuh jalan kefasikan. Dan berdoalah kepada Allah setelah usaha agar Allah tabaraka wa ta'ala mengokohkan kaki kita di atas yang hak dan senantiasa mencondongkan hati kita kepada jalan iman dan amal saleh. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepada-Mu. Faedah berikutnya di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan tiga hal. Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Janji Allah pertama, Allah akan jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi. Janji Allah kedua, Allah akan mengokohkan agama Islam yang Allah ridhoi ini di permukaan bumi. Janji Allah yang ketiga, Allah akan ganti, Allah akan tukar rasa takut yang selama ini menyelimuti menjadi rasa aman. Tiga hal di antara kenikmatan dunia yang luar biasa dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Menjadi pemimpin di permukaan bumi di atas ridho Allah adalah kenikmatan yang luar biasa, sehingga kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang yang beriman dan beramal saleh akan berbuah kebaikan untuk dirinya dan masyarakatnya. Alangkah nikmatnya sebuah kepemimpinan apabila kepemimpinan itu berada di tangan seorang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang yang akan Allah naungi di padang mahsyar di saat tidak ada naungan dari sengatan matahari yang sangat panas kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Nikmat bagi dirinya, nikmat bagi orang-orang yang dia pimpin. Kedua, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh kekokohan agama Islam, dan ini adalah nikmat yang besar, dan tidak ada yang merasakan nikmat ini pada zaman kita sekarang kecuali orang-orang yang di negerinya telah hilang kekokohan sebuah agama yang mereka cintai, yaitu agama Islam. Mungkin kita yang ada di negeri kita sekarang ini kurang merasakan nikmat tersebut. Tapi lihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Lihat penderitaan saudara-saudari kita di Irak, Afghanistan, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Baru kemudian kita tahu dan menyadari alangkah besarnya nikmat Allah ketika Allah jadikan agama yang kita cintai ini di negeri kita masih lumayan kuat dibanding negeri mereka. Itulah yang kemudian membuat para sahabat radhiyallahu anhu meninggalkan kota Mekah, karena di negeri mereka kota Mekah, di kampung halaman mereka sendiri Makkah al-Mukarramah, maka tidak mendapatkan keamanan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga tercatatlah 3 kali hijrah di dalam sejarah umat Islam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama diiringi kemudian hijrah kedua. Setelah itu hijrah ke kota Madinah An-Nabawiyah. Semua itu karena para sahabat kehilangan di negeri mereka keamanan, kenyamanan, ketentraman dan kekokohan agama. Oleh karena itu hendaknya kita bersyukur apabila kemudian Allah Tabaraka wa Taala masih belum mencabut dari negeri kita yang kita berdomisili di dalamnya kekokohan agama kita. Dan kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh musuh-musuh Islam. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam ilmu takdir. Semoga Allah Tabaraka wa Taala menjaga kita dan negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, janji Allah Tabaraka wa Taala terhadap orang-orang yang beriman bahwa Allah Tabaraka wa Taala akan menggantikan rasa takut yang telah menyelimuti menjadi rasa aman. aman, keamanan adalah nikmat besar yang jauh lebih besar daripada nikmat makanan, minuman. Orang yang harinya selalu dihantui oleh perasaan takut, maka tiada makanan yang nikmat baginya, tiada minuman yang nikmat baginya, tiada tempat istirahat, tiada tempat berlindung. Hari-harinya dihantui oleh ketakutan. Maka nikmat aman adalah nikmat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah tiga nikmat besar yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, bahwa Allah akan mencabut tiga nikmat tersebut seandainya iman dan amal saleh tidak terlaksana. Seandainya kefasikan lawan daripada iman yang terwujud, maka perlahan tapi pasti Allah akan mencabut nikmat tersebut. Dan perjalanan kehidupan sejarah umat Islam adalah bukti yang nyata bahwa ketika umat Islam dalam takaran mayoritas mulai meninggalkan syariat, mulai kepada hal-hal yang bersifat maksiat, Allah lemahkan umat Islam. Mundur dan mundur, kekuatannya melemah dan melemah, sehingga akhirnya berhasil dihancurkan singgasana terakhir umat Islam di kota Istanbul, Turki. Itulah kerajaan Islam yang terakhir, yang tidak pernah putus dalam perjalanan dunia selama 13 abad dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam memimpin dan terus memimpin sampai akhirnya ketika iman dan amal saleh mulai hilang, ketika kefasikan mulai beredar, ketika maksiat mulai menyebar, Allah cabut nikmat tersebut dari umat Islam. Akhirnya umat Islam terpecah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW lebih daripada 14 abad yang lalu. Yushaku antada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ila tas'atiha. Kalian suatu saat akan dicabik-cabik oleh musuh-musuh kalian, dan kita telah tercabik-cabik, terkotak-kotak dalam kotak-kotak yang sangat kecil, yang susah untuk kembali meraut dan merakitnya menjadi sebuah kekuatan Islam yang hebat. Masyaallah muslimin, sehingga hilang kepemimpinan, hilang kekuatan, Allah cabut. Bahkan kekuatan umat Islam di negeri yang mayoritas muslimin seperti kita pun tidak lihat. Semua itu bukan karena tidak ada orang saleh, ada. Semua itu bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala menzalimi umat, tidak. Akan tetapi karena Allah melihat mayoritas bukanlah iman dan amal saleh. Walau ada segelintir kecil umat yang berusaha istiqamah di atas jalan yang hak, akan tetapi perhitungan umat adalah angka mayoritas. Umat Islam tidak akan kembali kepada kekuatannya dan kepemimpinannya sampai mereka mengembalikan hidup mereka secara mayoritas kepada iman dan amal saleh. Kemudian Allah cabut nikmat kekuatan dan kekokohan agama Islam. Sejauh apa mereka meninggalkan iman dan amal saleh? Sejauh apa umat Islam mendekati kefasikan dan kemaksiatan? Sejauh itu pula kekuatan dan kekokohan agama Islam akan hilang dari kehidupan. Umat Islam di negeri kita, di tempat kita sekarang, bukan tidak tahu kita tempat-tempat maksiat. Tahu, tapi kekuatan Islam mana yang bisa menghentikan lajunya perjalanan maksiat tersebut? Kalau ditanya kepada seorang muslim atau muslimah di Pekanbaru, mana tempat-tempat maksiat, dia bisa tunjuk dengan tangannya. Tapi mana kekuatan umat Islam untuk menghilangkan itu, meminimalisirnya sekurang-kurangnya, kalau tidak akan menghilangkan? Tidak ada. Kenapa? Karena pelaku kemaksiatan itu umat Islam. Bagaimana dia akan menghilangkannya kalau mereka pemilik kemaksiatan tersebut? Kemudian Allah akan cabut nikmat keamanan jauh apa mereka meninggalkan iman dan amal saleh. Jauh itu pula nikmat keamanan hancur, hilang dari kehidupan. Kita tidak bisa pungkiri, kita sadari atau tidak kita sadari, akui atau tidak kita akui, kita bukan lagi hidup di negeri yang aman sentosa. Hidup kita sehari-hari selalu dihantui oleh rasa takut. Pengusaha takut akan kejahatan perampok. Orang yang membawa kendaraan malam takut akan orang-orang jahat. Orang yang membawa sedikit barang mahal takut akan orang-orang yang akan mengambilnya dari mereka. Mempunyai kendaraan takut akan orang yang akan mengambilnya dari mereka. Mempunyai rumah takut akan adanya orang-orang yang masuk mengancam harta dan nyawa. Kita akui atau tidak kita akui, kita sholat, kendaraan kita parkir di luar, ketakutan datang. Apakah setelah sholat kendaraan itu masih ada di tempatnya atau tidak? Dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kendaraan mereka itu sebenarnya bukti dari rasa takut dan khawatiran tersebut. Motor dan mobil yang dipasangkan kunci ganda adalah aksi daripada ketakutan yang ada di dalam dada. Mobil dan motor yang dipasangi alarm itu tanda bahwa sudah tidak adanya kenyamanan dan keamanan. Safety yang berlapis menunjukkan rasa takut yang juga telah berlapis di dalam dada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahkan umat Islam sekarang ini takut kalau membawa sendal cantiknya ke masjid. Sudah sedemikian jauhnya rasa aman di dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan itu? Menyebabkan itu adalah kefasikan yang meredah, kemaksiatan yang terjadi. Jangan katakan di tubuh non-muslim, katakan di tubuh umat Islam. Di dalam percaturan kehidupan umat Islam, secara mayoritas, sekali lagi, kita berbicara angka mayoritas. Karena hukum dinilai dari angka mayoritas. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, bahwa kepemimpinan umat Islam hanya bisa diraih dengan cara mengembalikan umat Islam ke jalur iman dan amal saleh. Tidakkah kita melihat firman Allah ini? Allah mengatakan, Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi. Itu artinya kepemimpinan hanya Allah akan berikan sebagaimana janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu artinya kalau umat Islam ingin memimpin, umat Islam harus kembali kepada iman dan amal saleh. Adapun ingin mengambil kekuasaan dengan cara merebut kekuasaan yang ada, bukanlah jalan menuju kepemimpinan umat Islam. Salah dan salah. Umat Islam yang merasa bahwa untuk mengembalikan kejayaan umat Islam harus dengan cara merebut kekuasaan yang ada. Silakan dia membuka Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya penuh dengan cerita para nabi dan para rasul. Demi Allah, tidak satu pun para nabi dan para rasul yang Allah ceritakan merampas kekuasaan yang ada. Untuk menguatkan umat Islam dengan cara menggulingkan pemimpin yang sekarang untuk digantikan dengan para nabi dan para rasul. Tidak. Manusia paling bejat, pemimpin dunia paling terlaknat, Fir'aun la'natullahi alaih, telah Allah utus kepadanya Nabi Musa sekaligus Rasul dan Nabi Harun alaihi wassalam. Apa kata Nabi Musa kepada Fir'aun? Diajarkan oleh Allah, faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha. Wahai Fir'aun, maukah engkau untuk menjadi orang-orang suci? Halaka ila anta zakka, maukah engkau wahai Fir'aun aku tunjukkan jalan agar engkau suci, agar engkau mulia. Lihat, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk menjadi manusia suci. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku akan tunjukkan kepadamu jalan menuju Rabbmu agar engkau bertakwa dan takut kepadanya. Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun untuk menunjukkan Fir'aun jalan yang benar, bukan untuk menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Di dalam surat Taha Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, datanglah kepada Fir'aun dan ucapkan kepada Fir'aun kata-kata yang lembut, mudah-mudahan dia ingat kepada Rabbnya dan mudah-mudahan dia takut kepada Rabbnya. Manusia paling bejat, kerajaan paling terlaknat, Fir'aun dan kerajaannya, Allah utus Nabi yang mulia, salah seorang ulul azmi minar rusul kalimullah Musa, bukan untuk menggulingkan kekuasaan Fir'aun, tapi ingin menjadikan Fir'aun manusia yang beriman dan beramal saleh. Apabila Fir'aun, seandainya Fir'aun berhasil menjadi orang yang beriman dan beramal saleh, maka seperti yang kita katakan tadi, pemimpin kalau sudah beriman dan amal saleh, maka kerajaannya adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, kita tidak setuju kepada sebagian aksi saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, yang senantiasa menanamkan sebuah keyakinan di tubuh umat Islam. Kita, kata mereka, tidak akan bisa menjayakan agama Islam di bumi pertiwi sampai kita memimpin. Kita harus gantikan penguasa yang ada sekarang dengan diri kita. Subhanallah. Orang yang anda pimpin pasti tidak lebih bejat daripada Fir'aun, dan anda pasti tidak lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kenapa ada aksi penggulingan? Kenapa ada aksi perampasan kekuasaan? Walau dengan cara yang paling halus sekalipun, yang namanya penggulingan adalah penggulingan. Nabi Musa alaihissalam tidak sedikit pun punya niat untuk menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Kenapa tidak pendekatan kepada para pemimpin? Wahai para da'i, wahai para muballigh, wahai para du'at. Kenapa tidak pendekatan kepada pemimpin adalah seperti Nabi Musa mendekati Fir'aun? Halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah engkau menjadi manusia-manusia suci? Aku akan tunjukkan kepadamu jalan menuju Rabbmu yang benar, sehingga engkau takut kepada Rabbmu, engkau ingat kepada Rabbmu. Kenapa tidak aksinya para duat adalah menjadikan pemimpin-pemimpin yang beriman dan beramal saleh? Ketahuilah masyarakat muslimin, cara seperti ini belum pernah sejarah membuktikan kesuksesannya. Cara seperti ini, sejarah umat Islam tidak pernah mencatat keberhasilan. Silakan kembali kepada seluruh sejarah umat Islam. Tidak ada aksi yang seperti ini yang diridhoi oleh Allah, sehingga dia menjadi aksi utama kemuliaan umat Islam. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Tidak ada jalan menuju khilafah Islamiyah selain mendidik umat agar menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Adapun aksi merampas kekuasaan, walau dengan cara paling halus sekalipun, akan menghanyutkan umat Islam dalam aksi yang tidak benar, membuat mereka hanyut di dalam tindakan-tindakan yang tidak benar, dan itu telah menjadi hal yang diketahui oleh banyak orang yang memiliki keikhlasan di dalam berdakwah dan hati di dalam agama. Ketahuilah, khilafah Islamiyah adalah hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Hadiah itu didapatkan apabila syaratnya telah terpenuhi. Hadiah itu tidak dirampas. Hadiah itu tidak dirampas. Tetapi wujudkan syarat, hadiah akan datang. Allah berjanji. Lihat, khilafah Islamiyah janji Allah. Janji Allah. Makanya saya katakan khilafah Islamiyah hadiah dari Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa hadiah itu tidak datang dalam kehidupan kita sekarang ini? Karena syaratnya hilang. Apa syaratnya? Syaratnya menjadi iman dan amal saleh. Saya sudah, tetangga saya sudah, bukan personil atau parsial, akan tetapi dalam angka mayoritas. Apabila telah terwujud, kaum yang Allah lihat, mereka beriman dan beramal saleh, dan telah sampai kepada titik syarat yang Allah inginkan, Allah pasti hadiahkan khilafah tersebut, karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka peganglah hal ini ma'asyal muslimin, bahwa khilafah Islamiyah hadiah dari Allah. Dan hadiah itu tidak datang, tidak akan Allah berikan kalau syaratnya belum terkabulkan. Maka kita berusaha, berupaya, memaksimalkan upaya untuk mewujudkan syarat tersebut. Dan syaratnya, jadikan umat Islam adalah umat yang beriman dan beramal saleh. Dan menjauhi kefasikan. Pada saat itu Allah akan datangkan janjinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia diutus di kota Mekah kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, kepada Uqbah bin Rabi'ah, kepada Syaibah bin Rabi'ah, kepada Ubay bin Khalaf, kepada pemimpin-pemimpin Mekah yang bejat. Tidak sedikit pun sejarah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bisa kita petik sebagai bukti bahwa Nabi kita merampas kekuasaan mereka. Silakan kembali 13 tahun sejarah Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah. Apa yang Nabi lakukan? Apa aksi yang Nabi lakukan? Apa dakwah yang Nabi kerjakan? Dan buktikan kalau memang kita mempunyai ilmu tentang itu. Ada aksi Nabi Muhammad yang kita cintai merebut kekuasaan dari kaum Quraisy. Al-jawab la. Jawabannya tidak ada. Nabi tidak pernah merebut kekuasaan. Nabi hanya mendidik, mengajak, mendakwahi, mencerahkan, mengajak mereka kepada iman dan amal saleh. Persis seperti yang dilakukan oleh saudaranya Nabi Musa. Nabi mendatangi kaum Quraisy, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada dirinya sebagai Rasul. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala melihat kesungguhan iman para sahabat telah sampai kepada syarat yang Allah inginkan, Allah pindahkan para sahabat ke kota Madinah. Disitulah Allah hadiahkan khilafah Islamiyah yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Poin berikutnya di dalam ayat yang mulia ini, inti daripada iman dan amal saleh adalah tauhid, dan inti yang menyelisihinya adalah syirik. Allah berfirman, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka harus beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Itu syarat mutlak. Maka ini adalah inti iman dan amal saleh. Mereka harus beribadah kepadaku, mengikhlaskan ketaatan kepadaku. Amal saleh yang mereka kerjakan harus untukku. Dan mereka harus menjauhi syirik. Tidak boleh menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Bagaimana umat Islam akan bisa menjadi orang yang beriman dan amal saleh kalau kesyirikan menyebar di tengah mereka? Ilmu sihir digandrungi, dukun dicintai, tukang ramal dipuja dan dipuji. Bagaimana mungkin umat Islam akan diberikan oleh Allah kemuliaan khilafah Islamiyah kalau inti daripada iman dan amal saleh telah mereka tinggalkan? Kalau lawan daripada iman dan amal saleh yaitu syirik sudah menjadi sebuah kebiasaan. Fala haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin. Tidak ada namanya iman dan amal saleh kalau kita masih melakukan yang namanya syirik. Maka dakwah utama kita adalah mengajak manusia untuk mengikhlaskan seluruh ketaatan mereka kepada Allah dan untuk melarang mereka dalam melakukan kesyirikan. Menjauhkan mereka dari kuburan-kuburan keramat, jimat-jimat dan tangkal, pohon-pohon keramat, pantai-pantai keramat, nomor-nomor keramat dan yang lainnya. Semua itu adalah buah daripada kesyirikan yang terjadi. Dan kita memerangi itu. Dan kita mengiklankan perang kita terhadap semua itu. Karena itu adalah nenek moyangnya dosa. Dan hal yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak mungkin Allah memberikan hadiah khilafah di tengah orang-orang yang suka perdukunan, hobi tukang ramal, dan suka pergi ke tukang sihir dan semacamnya. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini mendapatkan dan menghasilkan renungan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memuliakan orang yang tidak pantas untuk mulia, kaum yang tidak pantas untuk mulia, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mungkin menghinakan kaum yang pantas untuk dimuliakan. Maka semua kembali kepada kita, dari kita untuk kita, dan angka dilihat dari angka mayoritas. Apabila mayoritas umat Islam berjalan di atas kefasikan dan kemaksiatan, bagaimana mungkin mereka ingin dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala? Dan kalau mereka sudah menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tidak akan mungkin Allah akan menghinakan mereka. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menanamkan di dalam hati kita keinginan untuk selalu menjalankan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah daripada iman dan amal saleh. Dan semoga ditanamkan di dalam hati kita kebencian kepada maksiat dan pelaku-pelakunya, terutama syirik dan orang-orang yang mengajak manusia ke dalam kesyirikan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Waktu yang ada bagaimana biasa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Seandainya memang ada pertanyaan yang kita bisa jawab dengan ilmu yang ada. Pak Ustaz, apakah tidak boleh seorang yang tidak mukim menjadi khatib Jumat? Apakah tidak boleh seorang yang musafir menjadi khatib Jumat? Wallahu a'lam, sejauh ilmu yang tidak banyak ini yang saya miliki, tidak ada larangan. Tidak ada larangan bagi musafir untuk menjadi khatib Jumat. Dan tidak ada di dalam syarat sahnya khutbah adanya syarat bahwa khutbah itu harus dilakukan oleh seorang mukim. Tidak ada. Sebagaimana tidak ada keterangan yang saya tahu sejauh ilmu yang ada sekarang, bahwa apabila khutbah dilakukan oleh seorang yang mukim, maka khutbah itu batal. Tidak ada. Oleh karena itu musafir alias tidak mukim boleh saja menjadi khatib Jumat. Namun memang orang mukim lebih didahulukan seandainya ada. Seandainya ada, maka orang mukim lebih afdal untuk menjadi khatib dan menjadi imam salat. Namun itu bukan berarti bahwa orang musafir tidak boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya kita salat di masjid yang di depannya ada pemakaman umum tetapi dibatasi pagar dengan masjid? Kita lihat, apabila memang tempat ini sebenarnya adalah pemakaman umum, tanah ini tanah pemakaman umum, lalu dengan kesepakatan masyarakat dan aparat setempat RT, RW dan Pak Lurah membuat masjid di situ, di tanah pemakaman umum tersebut, kalau ini sejarah masjidnya, lebih baik kita tinggalkan masjid ini. Karena ini tanah, bukan tanah masjid. Tanah pemakaman, tanah pemakaman umum yang di dalamnya dibangun masjid. Di atas tanah pemakaman umum dibuat masjid. Apabila masjid telah berdiri dari awal, kemudian pemakaman ada di depannya dan itu jauh, kemudian melebar sehingga mendekat ke arah masjid, namun tetap ada batas-pembatas pagar antara masjid, sehingga setelah pagar adalah masjid dan pemakaman di balik pagar tersebut, maka masjid dalam kondisi seperti ini tidaklah ada ulama yang saya ketahui mengharamkan sholat di dalamnya dan menyatakan sholat di dalamnya adalah batal. Akan tetapi yang terbaik kita cari tempat masjid yang bersih daripada itu. Karena Nabi Muhammad SAW ada larangan untuk sholat menghadap ke arah kuburan. Wallahu ta'ala. Apakah dengan memasang kunci ganda pada kendaraan, mengunci pagar rumah dan pintu rumah adalah syar'i karena ikhtiar adalah penting? Ya, itu dianjurkan. Dan apa yang kita sampaikan tadi bukan berarti mengatakan itu haram. Akan tetapi kita ingin menerangkan bahwa itu semua langkah itu diambil karena sudah ada kekhawatiran di dalam dada. Betul atau tidak? Ya. Buktinya tempat yang tidak kita khawatirkan ada apa-apa, tidak kita kunci dan kita gembok sedemikian rupa karena memang tidak ada yang kita khawatirkan mau diambil orang. Misal, samping rumah saya ada kelas-kelas anak-anak. Di dalamnya ada meja dan kursi untuk anak-anak belajar, ada papan tulis, ada spidol, ada buku-buku anak-anak, buku tulis. Tidak ada yang dikhawatirkan mau diambil orang. Tidak digembok tuh. Yang ingin saya katakan adalah semua aksi sesi tersebut karena khawatiran yang ada di dalam dada. Hilangnya rasa aman, adanya rasa ketakutan dan kekhawatiran, timbullah sesi berlatih. Itu bukan berarti tercela. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa ketakutan telah merajai. Ketakutan telah ada di dalam hati kita, sadar atau tidak kita sadari. Jangan pula salah dalam memahami apa yang saya katakan tadi. Sehingga pulang besok pagi bongkar alarm mobil. Ustaz melarang. Jangan. Saya tidak menyuruh kita untuk melakukan itu. Saya hanya ingin memberikan gambaran. Semua itu mustahil terjadi. Tidak akan seketat itu kalau tidak ada rasa takut. Nah, rasa takut inilah yang telah ada. Semua itu akibat daripada jauhnya daripada iman dan amal saleh. Bukan berarti kita saja, tapi sekeliling kita. Karena ini adalah kehidupan bermasyarakat. Apakah menambah-nambah variasi pada kendaraan, hal tersebut termasuk perbuatan mubazir? Insya Allah tidak. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan." Ada orang yang suka kalau sendalnya bagus, bajunya bagus. Lihat. Enggak sekedar baju, tapi baju yang bagus. Tidak sekedar sendal, tapi sendal yang bagus. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Allah Ta'ala. Ustaz, apakah adab-adab ketika hendak menempati rumah baru yang sudah lama kosong karena ada rencana untuk mau pindah ke rumah tersebut? Tidak ada adab khusus. Namun ketika masuk ke dalam rumah itu, bacalah zikir menempati tempat yang tidak dihuni sebelumnya. Yaitu baca a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tinggal di sebuah tempat lalu mengucapkan kalimat ini, tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Karena secara syariat dan secara perhitungan syariat, tempat yang kosong bisa saja menjadi tempat yang disukai oleh iblis, oleh syaitan, atau oleh jin untuk jadikan tempat tinggal. Apalagi tempat itu gelap, tempat itu tiada penghuni, tempat itu kenyap, itu tidak tertutup kemungkinan bahwa tempat itu telah dipilih oleh makhluk halus alias jin sebagai tempat tinggal. Tidak tertutup kemungkinan, walaupun bisa jadi tidak. Walaupun bisa jadi tidak juga. Tidak ada adab khusus. Mau masuk rumah tersebut, baca a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Apakah suara wanita itu termasuk aurat? Apakah ada dalil-dalil yang menjelaskannya? Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Hai wanita, jangan kalian melembutkan suara kalian, agar kemudian, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, supaya jangan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, penyakit syahwat, senang mendengar suara kalian. Maka sekedar suara tidaklah aurat, akan tapi suara yang dibaguskan tidak boleh, aurat. Suara yang dibagus-baguskan untuk didengar, aurat wanita. Wallahu'alam. Apakah anak dari kakak kandung perempuan saya termasuk muhrim atau mahram bagi saya? Bolehkah saya bersalaman dengannya? Ya. Anak dari kakak kandung mahram. Muhrim dalam bahasa Indonesia-nya. Seluruh keponakan, anak dari kakak kandung, baik kakak kandung itu laki-laki atau perempuan, semua adalah mahram bagi wanita. Demikian juga, kalau kita laki-laki, seluruh anak dari kakak dan adik kita yang kandung, perempuan, mahram bagi kita. Boleh kita bersalaman dengannya, boleh kita bersafar dengannya, wallahu'alam. Bagaimanakah kriteria sombong yang dimurkai Allah? Apakah kita tidak menyapa seseorang termasuk perbuatan sombong? Sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batarul haq wa ghamtunnah. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Itulah sombong. Kemudian sombong yang tidak dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berikutnya adalah menyombongkan diri dan ingin tinggi dari orang lain. Ingin dirinya lebih daripada orang lain. Ingin dirinya dihormati. Dia ingin lebih tinggi dari manusia yang ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah hari akhirat, itulah kampung akhirat yang kami jadikan kampung akhirat itu untuk orang-orang yang ketika di dunia tidak mau meninggi. Inilah sombong. Hidup di dunia, dia ingin orang lain selalu di bawah dia. Dia yang paling atas, dia yang paling pandai, dia yang paling pintar, dia yang paling harus segala-galanya. Tidak boleh. Hidup di dunia, kita sama dengan orang lain. Dan yang terbaik adalah merasa orang lain lebih baik daripada kita. Di antara makna tawadhu, kata para ulama, dia selalu melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Itu di antara makna tawadhu di permukaan bumi. Rasulullah SAW bersabda, Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Orang yang tawadhu karena Allah, Allah angkat dia. Jadi, kalau ataupun kita berada pada posisi yang tinggi, jangan ingin hati kita ingin menjadi orang tinggi. Ingin menjadi orang yang dipuja, disanjung, dimuliakan, sementara orang lain di bawah kita, enggak. Kalau memang Allah berikan nikmat jadi pemimpin, jadi seseorang yang dimuliakan, jadi seseorang yang dihormati, bukan karena kita ingin itu. Tapi murni anugerah Allah, yang kalau kita ingin hanya seperti manusia biasa. Seorang ulama ternama, Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullah, ternama dengan ilmunya, dengan kealimannya, dengan kezuhudannya, dengan kezuhudannya. Ketika dia bersafar dengan beberapa orang muridnya, kemudian di suatu kampung yang orang tidak lagi kenal kepadanya, beliau berebut-rebut mengambil air dari sebuah sumur. Berebut-rebut pertama orang yang tidak kenal kepada dirinya. Yang namanya berebut tentu berdesak-desakan. Kalau di kampung beliau, beliau dihormati. Kalau mau ngambil air, didahulukan. Di kampung orang ini, orang tidak kenal siapa beliau. Sehingga beliau ikut berebut-rebut seperti orang lain, dianggap satu dari masyarakat yang ada. Setelah dapat air dengan susah payah berebut-rebut, apa kata Abdullah Mubarak Al-Marwazi? Inilah nikmat hidup di saat orang tidak kenal Anda. Inilah nikmat hidup, orang tidak kenal Anda. Inilah tawadhu, seorang ulama ternama yang namanya sampai sekarang harum. Apa hukumnya menggugurkan kandungan yang umurnya belum mencukupi 120 hari dengan alasan untuk menjarangkan kehamilan? Kalau kehamilan sudah pasti, tidak boleh lagi digugurkan. Kecuali dalam keadaan darurat. Apa itu darurat? Kalau seandainya yang terancam adalah nyawa ibunya dengan kehamilan, maka pada saat itu diizinkan untuk digugurkan. Kalau tidak, tidak. Apakah benar dasar kewajiban berkurban adalah surat Al-Kautsar? Bukankah kewajiban berkurban mulai dilakukan setelah hijrah Nabi Muhammad, sedangkan surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah? Mohon penjelasannya Ustaz. Sesungguhnya berkurban masyarul muslimin telah dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian berkurban itu diakui keberadaannya di zaman Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya tahu, bahwa berkurban telah mulai dari zaman Nabi Ibrahim, dan ketika datang Nabi Muhammad diakui keabsahan kurban tersebut, dan Nabi Muhammad tinggal melanjutkan syariat Nabi Ibrahim yang ada. Itu yang saya tahu, Allah Ta'ala alam. Namun yang ada di dalam surah Al-Kautsar adalah mengikhlaskan kepada Allah seluruh penyembelihan. Mengikhlaskan kepada Allah seluruh penyembelihan. Allah Ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan menambahkan keinginan di dalam hati kita untuk menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita, istri, anak-anak, harus kita usahakan untuk menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena kita kaum laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat soal mereka. Kemudian apabila itu telah berhasil dengan izin Allah, maka mulailah merambah ke kiri dan ke kanan, mengajak orang yang kita cintai, mulai daripada sanak kerabat, pandai tolan, teman, tetangga, untuk mewujudkan iman dan amal saleh dalam kehidupan. Akan tercapai hal yang kita idam-idamkan semuanya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam wa baraka wa an'ama nabihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.